Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, insyaallah kita melanjutkan kitab A'lami Sunnah Al-Mansyurah Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan yang beliau sebutkan tentang macam-macam syirik yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu tentang asyirku al-akbar. Apa itu syirik akbar yang telah beliau sebutkan? Yakni tentang contoh-contohnya yang mana kesimpulannya adalah yang disebutkan para ulama, syirkul akbar adalah sarhu al-ibadah li ghairillah. Yani memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ibadah apapun, ya, baik ibadah qalbiyah, ya, ibadah badaniyah, atau ibadah yang lainnya, ketika seorang memalingkan ya, ibadah tersebut kepada selain Allah, maka inilah yang disebut dengan syirik akbar. Kemudian pembahasan yang berikutnya kata Syekh Hafidz Al-Hakami, kita lanjutkan pada poin pertanyaan yang ke-47. Kata beliau, soalun ma huwa asyirkul asghar. Iya, karena syirik ada dua, ada syirik akbar, kemudian ada syirik asghar. Sehingga di sini beliau katakan, apa itu syirik asghar? Qala, kata beliau rahimahullah, al-jawabu asyirkul asghar. Ya, beliau sebutkan dengan contoh-contohnya. Beliau menyebutkan dengan contoh-contohnya adalah huwa yasirur riya ad-dakhil fi tahsinil amal al-murad bihi Allah Ta'ala. Ya, syirik asghar yang beliau sebutkan di sini dengan contoh-contohnya. Adapun pengertiannya sebagian para ulama, ya, syirik asghar, ya, dikatakan adalah wasilah, sarana yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Wasilah tusilu ila asyirkil akbar. Maka disebut dengan syirik asghar. Maka di sini beliau sebutkan nanti contoh-contohnya kepada kita, yang mana dari perbuatan-perbuatan tersebut bisa mengantarkan seseorang kepada syirik akbar. Kalau kata beliau, yang beliau contohkan di sini adalah termasuk dari syirik asghar adalah huwa yasirur riya. Yani riya yang sedikit, yang masuk kepada seseorang yang dengannya dia memperbagus amalannya, memperbagus, ya, memperindah amalannya, yang seharusnya dia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia memperbagus, memperindah amalannya bukan karena Allah tapi karena dilihat oleh manusia. Makanya riya asal katanya dari kata ro'a yura'i. Ya, sebagian mendefinisikannya dengan seorang melakukan suatu ibadah atau ketaatan dalam rangka ingin dilihat oleh manusia. Ini riya. Nah, dan di sini beliau menyebutkan yang dimaksud dengan syirik asghar adalah yasir riya, karena kata para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasannya kathirur riya, yani riya yang banyak, itu bisa menghantarkan seseorang kepada syirik akbar. Maka ini sesuai dengan tadi definisi syirik asghar yang kita sebutkan. Ya, sarana, wasilah yang akan menghantarkan kepada syirik akbar. Maka di sini yasirur riya, riya yang sedikit, ini masih dikatakan syirik asghar. Namun riya yang banyak, yang ini disebutkan hampir-hampir tidak muncul dari seorang mukmin. Kalau riya yang banyak munculnya dari orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Dalam surat An-Nisa kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqin yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas." Ini sifatnya orang-orang munafik. Yang ini riya ini pada orang munafik adalah faktor pendorong untuk mereka melakukan ketaatan ibadah. Sehingga faktor pendorongnya bukan niat ikhlas karena Allah, tapi yang mendorong mereka melakukan ketaatan ini adalah riya ini, ingin dilihat oleh manusia, ingin dilihat oleh orang. Maka munculnya dari orang-orang munafikin. Iya, disebutkan juga dalam hadis yang menunjukkan bahwasanya sifat ini sifatnya orang munafik. Ya, Nabi SAW mengatakan sholat yang paling berat bagi orang munafikin sholat isya dan sholat fajar. Ya, sholatul isya wa sholatul fajar. Ya, disebutkan karena ketika itu orang-orang sedang tidur. Ya, orang-orang sudah berada di rumah-rumah mereka. Sehingga bagi munafik, sholat yang paling berat dua waktu ini. Sholat subuh dan sholat isya. Ya, adapun bagi seorang mukmin tentunya apa? Sholat ini harus ya dijaga dan harus semangat untuk melaksanakannya. Keutamaannya besar. Ya, keutamaannya besar yang Allah janjikan, yang Allah persiapkan. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Ya, disebutkan dalam lanjutan hadisnya. Ya, salat berat bagi munafikin dua salat ini. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka tahu pahala yang Allah persiapkan pada dua salat ini, niscaya mereka mau mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak. Ya, tidak berdiri, tidak berjalan, tapi merangkak. Karena apa? Tahu. Ya, pahala yang Allah persiapkan sangat besar dalam dua salat ini. Nah, maka ini tadi dikatakan yasiru ar-riya yang kadang muncul pada seorang mukmin. Adapun kathirur riya ini hampir-hampir tidak muncul dari dan tidak timbul dari seorang mukmin karena ini sifatnya orang-orang munafikin. Orang-orang yang memang yang mendorong mereka untuk beramal, melakukan ketaatan adalah ini, ingin dilihat oleh orang, ingin dilihat oleh manusia. Nah, kata beliau, namun riya ini kadang muncul yang disebut di sini dalam ta'liq, kata beliau ar-riya atau yusamma riya al-'arid alladhi ya'ridu al-insan 'inda al-'amal. Ini kadang muncul ketika seorang beramal. Ya, awal niat ketika melakukan misalnya salat ya, untuk Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Namun di tengah-tengah ya muncul niatan-niatan ini riya. Datang si fulan, ya duduk di sampingnya. Ya. Bisikan-bisikan syaitan mengatakan, "Ayo, baguskan salatmu. Perindah salatmu. Ada si fulan di sampingmu." Iya, kalau dia mengikuti bisikan-bisikan ini bisa mempengaruhi ibadah ini, salat ini, akan merusak. Iya, namun kalau dia berusaha untuk menolaknya, iya, dia berusaha untuk menolaknya, jangan, jangan. Iya, dan dia terus berusaha untuk meluruskan niatnya ketika salat untuk Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, insyaallah riya ini tidak akan berpengaruh bagi ibadahnya. Iya, kapan berpengaruh? Ketika dia ya dibisiki oleh syaitan, ayo perbagus, perindah sholatmu, si fulan ada di sisimu. Ya, dia memperbagus, memperindah, mengikuti, menurutinya. Nah, ini akan merusak. Ya, adapun ketika dia berusaha untuk menolaknya, berusaha untuk menghilangkannya, ya, dan tentunya dia makjur, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Ya, dan di sisi lain ibadahnya tidak akan apa? Terusak dengan riya ini. Karena dia sudah berusaha menolaknya, sudah berusaha menghilangkannya. Maka ini yang beliau sebutkan, kalau sampai terjadi pada seorang ya riya seperti ini, maka ini namanya apa? Syirik asghar. Ya, syirik asghar. Nasallallahu salama wal afiyah. Dan tentunya masalah riya ini adalah masalah yang sangat berat. Ya, kadang kita naam tanpa kita sadari ya terjatuh ke dalamnya. Maka di sini beliau menyebutkan contoh yang pertama karena ini banyak kadang terjadi pada seorang mukmin. Ya, namun tentunya seorang mukmin yang muwaffaq yang Allah berikan taufik kepadanya, akan berusaha. Dan bahkan ini harus wajib bagi dia ketika muncul niatan riya dalam ibadahnya, dalam ketaatannya, dia harus berupaya untuk menolaknya. Berupaya untuk menghilangkannya. Jangan menurutinya. Jangan mengikuti bisikan-bisikan syaitan ini. Naam. Qala, kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, dia yakin akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, falyamal amalan saliha, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh. Ya, amalan yang saleh disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa alladhi, atau di sini amalan saleh, maka namuwafiqan li syar'illah. Amalan saleh ini yang mencocoki syariat Allah, yang mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan Rabbnya dalam ibadah dengan seorang pun. Dan ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwa alladhi yuradu bihi wajhullah. Yani ibadah yang dia lakukan, ibadah yang murni dia niatkan, dia tuju, dan dia harapkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini tentunya menyebutkan kepada kita tentang dua syarat amal. Dua syarat diterimanya suatu amalan. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beribadah, melakukan ketaatan apa saja, ibadah apa saja, ya harus kita meluruskan niat kita, kita mengerjakannya, kita melakukannya karena Allah, bukan karena manusia. Naam. Yang kedua adalah ibadah yang kita kerjakan, ketaatan yang kita lakukan adalah sesuatu yang mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang disebut dengan amal saleh, amal yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau salah satu dari dua syarat ini tidak ada, ya hilang pada suatu amal seseorang, maka amalannya bah tertolak. Amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini sangat ya merugi. Ya, seorang yang sudah melakukan ketaatan-ketaatan yang sangat banyak, ibadah-ibadah yang sangat banyak, sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tercampuri dengan penyakit ini, riya. Ya, ini harus kita perhatikan. Maka di sini beliau menyebutkan yang pertama kali masalah riya, karena pentingnya kita meluruskan niat-niat kita dalam seluruh amalan kita, dalam seluruh ketaatan kita, hendaknya kita meluruskan terlebih dahulu untuk apa kita sholat, untuk apa kita melakukan ibadah ini, dan seterusnya. Qala, kata beliau, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang aku paling takutkan atas kalian dan menimpa kalian adalah syirik asghar, syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka Nabi SAW ditanya tentang apa itu syirik asghar. Nabi SAW mengatakan, ar-riya. Syirik asghar adalah riya. Ya, seorang melakukan ibadah ingin dilihat. Qala, maka di sini beliau menafsirkan ucapan beliau ar-riya, thumma fassarahu biqalihi SAW, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajul ilaih. Kata beliau, Nabi SAW mengatakan, beliau mencontohkan kepada kita bentuk riya ini dalam sholat. Ya, seorang bangkit sholat, kemudian dia memperindah, ya memperbagus sholatnya, karena ada seorang yang sedang memandang kepadanya. Lima yara min nazari rajulin ilaih. Ya, siapapun dia. Ya, bisa apa namanya, ayahnya, ya bisa ibunya, bisa ustadznya, bisa gurunya, bisa yang lainnya. Ya, ketika dilihat, dia berupaya untuk memperindah. Karena itu. Ini akan menghancurkan pahala ibadah tersebut. Nah, bahkan yang disebutkan di ta'liq di sini, ketika di hari kiamat nanti, ya, orang-orang yang melakukan ibadah dikarenakan ya riya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu lahum yaumal qiyamah idza zuziyan nas, yani Allah sallallahu mengatakan kepada mereka ketika manusia mereka dibalas semuanya dengan amal-amal mereka. Ya, dikatakan kepada mereka, idhabu ilal ladzi kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Yani pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian ketika di dunia melakukan ketaatan dikarenakan mereka, ingin dilihat oleh mereka apakah kalian mendapati di sisi mereka pahala balasan. Ya, artinya ini bentuk celaan terhadap mereka. Maka di sini tentunya yang beliau contohkan pertama dari syirik asghar adalah yasirur riya, yang ini kadang menimpa seorang mukmin. Maka di sana disebutkan tentang rincian-rincian tentang hukum ibadah yang tercampuri dengan riya ini. Maka yang pertama adalah yang disebutkan tadi adalah riya al-munafiq. Ya, riya al-munafiq ini adalah riya yang menjadi faktor pendorong untuk dia melakukan amalan tersebut. Ya, artinya dia murni ketika dia melakukan ketaatan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun karena riya ini. Maka ini apa? Menghancurkan amalan tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah riya yang muncul di tengah-tengah amalan. Ya, riya yang muncul di tengah-tengah ibadah seseorang. Tadi di dalam sholatnya. Ya, di awal sholat dia niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lillah. Namun ketika di pertengahan ya muncul ya godaan-godaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan untuk dia ya merubah niatnya. Ini dilihat. Apabila dia berupaya berusaha untuk menghilangkannya, menolaknya dan tidak menurutinya, maka tadi yang kita sebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan insyaallah tidak akan berpengaruh riya tersebut. Ya, dan riya tersebut tidak akan merusak ibadah tersebut. Ya, yang kedua adalah ketika dia riya tersebut masuk di tengah-tengah amalan, dia tidak berupaya untuk menolaknya. Dia tidak berupaya untuk menghilangkannya, bahkan dia menurutinya, dia mengikutinya. Yastarsil. Ya, terus dia mengikutinya sampai akhir, maka ini yang akan merusak amalannya meskipun di awal dia niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengikuti dan menuruti riya tersebut yang ada di tengah-tengah ibadah, maka ibadah yang pertama karena bersambung sholat ya bersambung akan merusak, ya rusak disebabkan riya yang terjadi di tengah-tengah ibadah tersebut. Maka ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Adapun beliau juga menyebutkan tentang rincian-rincian yang bisa antum lihat dalam Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid, dan beliau membedakan antara ibadah yang muttasilah dengan ibadah yang munfasilah, ibadah yang bersambung dan ibadah yang terpisah. Qala rahimahullah taala, kata beliau, wa min dzalika al-halifu bi ghairillah. Kata beliau, di antara syirik asghar contoh-contohnya adalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Qala kal halifi bil aba wal andadi wal ka'bah wal amanah wa ghairiha. Ya, karena halif bersumpah itu merupakan ibadah, maka tidak boleh seorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika seorang bersumpah artinya dia mengagungkan zat yang dia bersumpah dengannya. Makanya dalam syariat kita, dalam agama kita dilarang seorang untuk banyak-banyak bersumpah. Banyak-banyak mengucapkan sumpah, ya sedikit-sedikit ucapkan sumpah, wallah, wallah. Ini dilarang dalam agama kita. Karena apa? Tujuan kita bersumpah adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita bersumpah dengannya. Ya, kalau seorang bermudah-mudahan dalam masalah bersumpah ini berarti apa? Tidak ada pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi naudzubillah sampai kalau dia bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dia dusta, tidak benar. Maka ini disebut dengan yamin ghamus. Yani sumpah yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Ini dosa besar. Maka di sini beliau menyebutkan ya di antara syirik asghar bersumpah dengan selain Allah, beliau contohkan bersumpah dengan bapak, ya demi bapakku, ya bersumpah dengan ibu, bersumpah dengan Ka'bah, ya bersumpah dengan amanah, atau yang sering dilakukan oleh orang Arab terdahulu, bersumpah dengan Nabi. Ya, bersumpah dengan Nabi, ini juga termasuk dari syirik asghar. Maka ini termasuk yang beliau contohkan dan beliau membawakan kepada kita dalil-dalilnya, insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.